Agar mereka biasa kita cintaku hanya untukmu. Oke. Oke, Beb. Iya, wes. Mas Gary, terima kasih ya sudah menemani aku di sini. Sama-sama, Beb. Atau Bebe. Atau Bebe. Oke, yuk. Okay. Semoga lanjut lagi. Ayah, silakan dilanjut lagi. Terima kasih.